merupakan suatu panel discussion. Saudara Sananto Yuliman dari ITB Bandung akan mengumumkan pendapatnya. Silakan Saudara Sudar Maji. Sini tengah. Juga akan mengumumkan pendapatnya. Lalu dari hadirin saya undang Saudara Zaini, Saudara Nasar, Saudara Gatot Kusumo dari Surabaya untuk mengumumkan pendapatnya juga, dan selesai setelah itu baru kita masuki panel discussionnya. Saya persilahkan Saudara Sananto Yuliman. Saudara-saudara sekalian, tanggapan yang ingin saya kemukakan mengenai pameran ini telah saya tulis pada katalog, jadi itu adalah tanggapan saya, sehingga saya tidak akan bacakan lagi secara panjang lebar. Ada beberapa pokok yang penting atau yang saya catat di dalam pengantar itu. Pertama, apa yang saya coba lakukan di dalam pengantar itu adalah melihat adanya kecenderungan di dalam pameran ini yang menyimpang daripada kecenderungan yang terdapat di dalam seni rupa Indonesia sebagai yang berkembang pada abad ini. Saya mencoba mengemukakan kecenderungan ini, dan tentunya sebagai kecenderungan ia tidak terdapat sama rata pada semua seniman atau bahkan pada karya-karya dari seorang seniman pengikut pameran ini. Walaupun demikian, saya rasa kecenderungan yang saya kemukakan di dalam pengantar itu cukup jelas dapat dilihat di dalam pameran ini. Jadi sesungguhnya kalau kita mencoba melihat perkembangan seni rupa kita melihat ada perubahan-perubahan di dalamnya. Misalnya satu perubahan yang penting itu ketika Persagi pada tahun 37 menyatakan kehadirannya dan kemudian mengembangkan satu corak seni rupa atau seni lukis baru. Apakah sebetulnya yang terlibat di dalam perubahan ini? Salah satu pokok yang penting di dalam perubahan ini tentunya ialah adanya perubahan daripada sensibilitas. Kalau pada seni lukis zaman Hindia Belanda, pelukis terutama mengarahkan sensibilitasnya kepada kecantikan alam, juga kecantikan wanita, Sujoyono dan teman-teman mempunyai suatu kepekaan yang baru, kepekaan kepada semua saja yang ada di sekitarnya, dan juga kepekaan kepada segi-segi baru di dalam seni lukis. Perubahan lain yang bisa kita amati di dalam seni rupa Indonesia ialah terjadi kira-kira sekitar tahun 60. Pada waktu itu kita melihat adanya kecenderungan ke arah abstraksi yang lebih besar di dalam seni lukis maupun di dalam seni patung. Kita lihat misalnya pada karya-karya Usman Effendi, pada karya Sri Hadi Sadali, di Yogyakarta ada Handrio dan Siddhartha. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita melihat di dalam kesenirupaan kita munculnya atau pertumbuhannya seni abstrak. Perubahan berikutnya yang saya lihat ialah perubahan seperti yang diperlihatkan di dalam kecenderungan yang ada di dalam pameran ini. Saya kira saya tidak akan mengulang apa yang telah saya tuliskan, jadi itu tinggal dibaca. Hanya jelas bagi kalau kita baca pengantar ini, di dalamnya masih terkandung hal-hal yang tidak tegas benar saya kemukakan. Barangkali hanya bersifat sugestif ataupun bersifat bertanya-tanya. Tentunya oleh karena apa yang kita lihat sekarang ini suatu hal yang baru dan saya bukan seorang peramal sehingga kita belum melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul daripada macam kesenian yang sekarang kita lihat di sini. Tapi di dalam diskusi ini kita justru bisa melihat hal itu apa yang bisa terjadi dari kecenderungan yang diperlihatkan di dalam pameran ini. Barangkali itu saja yang saya kemukakan dan mungkin nanti di dalam diskusi kita bisa berdialog lebih lanjut. Saya persilahkan Saudara Sudarmaji. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwa para pengikut panelis yang tadi saya sebut tadi diberi waktu kurang lebih 6-7 menit untuk mengumpulkan pendapatnya. Terima kasih. Para hadirin yang terhormat, sore ini ternyata saya mendapatkan giliran untuk sekedar mengemukakan pendapat mengenai apa-apa yang bisa saya hayati di dalam ruangan pameran ini. Barangkali dengan sendirinya untuk bisa mengemukakan atau menerangkan atau menjelaskan daripada perasaan atau penghayatan saya sore ini mestinya tidak akan ada kekeliruan juga apabila misalnya saya memperbandingkan dengan penghayatan saya pada kunjungan-kunjungan saya pada suatu pameran-pameran sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya masuk ruangan pameran ini, maka jelas sekali atau sadar sekali bahwa saya seperti dilemparkan di dalam suatu situasi atau suatu ruangan di mana tiap-tiap karya, di mana tiap-tiap gejala kesenian, di mana warna-warna, di mana bentuk-bentuk, baik itu yang langsung dihasilkan oleh para penciptanya maupun bahkan kepada tiang-tiang atau plafon ataupun rumput-rumputan ataupun pot ataupun apa saja yang ada di dalam ruangan ini nampak atau terasa atau saya hayati bahwa satu dengan yang lainnya nampak dukung-mendukung ataupun kait-mengait sehingga ini adalah suatu penghayatan yang pada pendapat saya lain sekali apabila saya masuk dalam suatu pameran, apakah pameran itu pada waktu Biennale yang lalu, apakah oleh Fajar Siddiq atau apakah oleh Mazhar misalnya atau oleh Afandi atau oleh dan yang lain-lain. Jadi suatu peristiwa atau suatu penghayatan yang demikian ini pada pendapat saya suatu penghayatan yang lain sekali apabila saya memperhatikan atau berkunjung pada suatu pameran-pameran sebelumnya. Apakah sebabnya? Atau kira-kira apakah yang menyebabkan menjadi terjadi yang sedemikian ini apabila kita analisa misalnya? Rupa-rupanya di dalam gejala keserupaan yang sekarang ini, kita perhatikan bahwa di samping banyak juga karya-karya yang masih dilingkungi atau dipasang di dalam suatu frame atau suatu les atau figura, tetapi di samping itu banyak sekali juga karya-karya yang terhampar atau terhambur begitu saja dengan segala macam bentuk manifestasinya. Barangkali inilah suatu sebab yang lain sekali daripada penghayatan kita apabila kita melihat pameran-pameran sebelumnya. Ya, tentu saja ini bukan suatu loncatan yang sangat jauh, yang sangat ekstrim, sehingga seolah-olah pada waktu-waktu sebelumnya itu belum ada sesuatu, ya, gejala-gejala yang seolah-olah bisa menjambatani sampai kepada arah yang sedemikian ini. Sama sekali saya kira dengan seninya juga tidak, karena peristiwa kesenian dimanapun di seluruh dunia, jadi termasuk di Indonesia, di samping para kreator ini menciptakan sesuatu yang katakanlah baru, tetapi sebetulnya bagaimanapun juga, sadar atau tidak sadar, mereka ini juga berkelanjutan, mungkin juga masih mengambil nilai-nilai atau manfaat-manfaat daripada warisan-warisan kesenian sebelumnya. Di bidang pewarnaan misalnya aja, banyak sekali terdapat gejala-gejala yang mungkin sebelumnya kurang atau tidak kita perhitungkan, apalagi di bidang pemakaian material. Dari yang tadinya misalnya Sujoyono yang sangat mungkin mendoakan pensil furing atau mungkin yang lain lagi yang berhubungan dengan cat atau kanvas dan sebagainya, tiba-tiba katakanlah barangkali ibarat seorang penyair, terdapat di antara para kreator sekarang ini mengambil begitu saja beberapa unit-unit atau benda-benda ibarat seorang penyair. Barangkali boleh dan barangkali benar juga tafsiran saya mengenai penyair ini. Seolah-olah mereka itu juga seperti mengambil kata-kata yang memang sudah ada di dalam kamus. Misalnya aja ada kata nasi, ada pagi, ada merah, ada dan sebagainya. Jadi katakanlah ada suatu unit-unit atau pengertian yang memang sudah nampak tersedia. Pada gejala-gejala seni lukisan yang sebelumnya, mereka masih sangat jarang atau hampir-hampir juga belum ada kalau di Indonesia, seperti yang dikerjakan oleh misalnya aja Muniardi dengan serta-merta ambil saja sepotong boneka, dilemparkan kepalanya, dia lekatkan di situ. Jadi seolah-olah, atau pada pendapat saya itu ya, hampir sama dengan seorang penyair yang menggunakan kata misalnya aja seekor katak melompat, belum begitu, belum sudah ada di dalam kamus misalnya aja, katak sudah ada dan sebagainya, tinggal disusun sedemikian rupa. Tapi juga susunan ini menjadi sangat organis begitu, dengan seninya tidak hanya asal tempel. Di samping barangkali gejala-gejala kesusastraan yang baru juga ada yang mungkin agak dadaistis dan sebagainya, kayak saya kurang tahu. Tapi rupa-rupanya di bidang seni rupa itu sekarang ada juga timbul yang semacam ini. Ambil saja misalnya aja sebuah daun pintu, ya pasang di sini. Dalam situasi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, di dalam iktikad yang berbeda, dan terjadilah sesuatu yang barangkali pertama kali mencengangkan penonton, tapi sesudah itu barangkali biasa dan sebagainya dan sebagainya. Memang di dalam kata-kata sehari-hari atau di dalam penonton ini, saya dengar beberapa komentator seni di Jakarta ini yang melihat, kata beliau ini, ada kecerobohan-kecerobohan di dalam penggarapan. Jadi dilihat daripada manifestasi atau penguasaan komponen-komponen fisik keseni rupaan dianggap sebagai sesuatu yang sembarangan, tidak dilandasi kepada ketekunan, tidak dilandasi kepada ya barangkali hukum-hukum harmoni, hukum-hukum unity, hukum-hukum ini dan itu, yang tentu saja pada pendapat saya ini adalah didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah lampau. Orang ini misalnya aja dengan mudah misalnya menunjuk entah saudara Hardi, entah Jimmy Supangkat, atau juga beberapa yang dikatakan bahwa ini kan enak saja hanya mengambil beberapa rongsokan ya dari baja, dari kotak-kotak sabun, atau mungkin dari tali-tali yang tidak dipakai dan sebagainya. Mengambil yang demikian ini tidak diperlukan ketekunan belajar, sebagaimana misalnya aja yang beliau contohkan seseorang yang katakanlah mau menggambar atau melukiskan sesuatu yang realistis, di mana penguasaan bentuk gelap terang, pewarnaan dan sebagainya diperlukan dari tahun ke tahun yang sangat lama katanya. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang lain. Pada waktu saya membaca tulisannya saudara Sanento yang paling akhir, kalau tidak keliru dia mengatakan mengenai seni, barangkali memang bukan monopoli sesuatu generasi untuk memahami, untuk menafsirkan, atau untuk berpendapat. Jadi memang tiap-tiap generasi sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan tantangan-tantangan yang ada, ia berhak. Bukan saja berhak, sebetulnya memang barangkali secara kodrati ia akan memberikan suatu respons yang mau tidak mau berbeda karena tantangan itu yang berbeda. Di mana Sujoyono barangkali masih ribut dengan nasionalisme pada waktu itu, yang lain dengan kerakyatan mungkin, sedangkan yang lain lagi barangkali dengan respons-respons sosial politik, tapi yang kemudian juga barangkali dilandasi oleh individualitas yang cukup tinggi, atau mungkin juga tidak. Jadi rupa-rupanya saudara sekalian, kalau saya perhatikan sekali lagi sekarang ini misalnya aja, image-image saya bahkan sampai bisa membayangkan, bukan sesuatu yang jelek dan barangkali bukan sesuatu yang mustahil apabila di dalam gejala-gejala kesenirupaan yang ada di hadapan kita, mungkin beberapa orang menari di antaranya, sehingga suasana ini menjadi hidup, dan suasana ini barangkali bukan mustahil menjadi satunya antara seni rupa, mungkin dengan puisi, mungkin dengan tari, mungkin dengan musik, dan bahkan barangkali yang menari adalah saudara-saudara sendiri dan kita semua. Jadi kalau pelukis-pelukis muda ini menamakan dirinya, saya melakukan pameran seni rupa baru di Indonesia atau Indonesia, pada pendapat saya memang bukan sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Meskipun sekali lagi apa yang ia lakukan tetap bukan suatu loncatan yang sangat jauh, karena bagaimanapun juga sebelumnya sudah ada gejala-gejala yang memang ibarat meniti atau menangga, naik tangga, ada sudah yang mendahului sebelumnya. Saya kira ini kesan-kesan saya. Terima kasih. Saya persilakan saudara Zaini. Kalau suaranya cukup keras bisa dari situ. Berdiri. Kalau merasa lemah bisa di sini. Ya sudah. Saudara-saudara sekalian, Waalaikumsalam. Setelah saya melihat pameran ini dan saya lihat juga beberapa kali, bagi saya juga apa yang dikemukakan oleh saudara pembicara yang terdahulu, bagi saya juga cukup menarik. Walaupun beberapa di antara karya-karya yang dipamerkan. Agak sedikit lemah atau lemah dalam pelaksanaannya. Sebab saya anggap dalam karya-karya seperti ini harus juga didampingi oleh teknik atau pelaksanaan yang cukup baik. Tapi di samping itu saya mau mencoba menoleh ke belakang, yaitu mengenai perkembangan seni rupa kita mulai dari Persagi sampai sekarang. Kalau saya tidak salah, Sujiono sebagai juru bicara Persagi yang mengatakan di sekitar tahun 30-an bahwa marilah kita belajar ke barat, marilah kita meninggalkan kesenian lama, kesenian Mataram, kesenian Majapahit, kesenian Sriwijaya, karena bagi dia ketika itu adalah kesenian semacam itu adalah kesenian yang berbau kemenyan. Tetapi beberapa tahun sesudah itu dia juga mengucapkan, marilah kita mencoba mendirikan kesenian Indonesia. Jadi dalam kesenian itu ada corak Indonesianya. Itu Sujiono dengan Persaginya mengatakan. Sesudah itu sekitar tahun 40-an Gelanggang juga mengatakan bahwa kita adalah ahli waris kebudayaan barat. Tapi sudah itu beberapa tahun kemudian sekitar tahun 70-an ketika saya bertemu sama Mas Jad Moko di Amerika, saya tanya kepadanya, Mas Koko, bagaimana sekarang ini kesenian kita yang sebaiknya? Dia bilang, sebaiknya kita bertolak dari tempat kita berdiri. Sebab kalau kita juga melibatkan diri dalam hal ini atau banyak dipengaruhi oleh hal-hal kesenian yang ada sekarang, kita akan hancur. Kita harus waspada terhadap penjajahan kesenian dari negara-negara besar untuk mempengaruhi kita. Sudah itu saya teringat lagi kepada ITB, perkembangan dari ITB. Itu berdirinya ITB yang ketika itu dipimpin oleh saudara Rees Mulder. Banyak di antara pelukis yang cenderung lukisannya seperti saudara Rees Mulder atau sekurang-kurangnya agak seperti Fillon kalau enggak salah. Tetapi kita lihat karya-karya dari Sri Hadi, saudara Pirus, itu mereka tinggalkan sama sekali. Jadi lain daripada di mana pertama dia berpijak, tetapi akhirnya toh dia mencoba mencari sesuatu. Jadi dalam ini saya masih bertanya-tanya pada diri saya, dan saya lihat ke belakang seperti apa yang saya kemukakan tadi. Apakah perkembangan yang seperti ini sekarang yang dikemukakan oleh saudara-saudara juga akan sama nasibnya seperti itu? Sebab tentu saja langkah-langkah pertama itu adalah langkah-langkah sebagai berpijak yang saudara anggap baik untuk melanjutkan kesenian saudara yang akan saudara anuti selanjutnya. Tetapi yang lebih penting lagi tentu ujian bagi saudara sendiri, karena berseni ini tentu tidak untuk sebulan dua bulan saja, bahkan harus bertahun-tahun. Jadi juga di sampingnya juga saya akan mengharap saudara juga setia kepada profesi saudara. Sekian, terima kasih. Saudara Nasar. Jangan malu-malu ya. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang dikemukakan oleh kawan-kawan tadi sudah cukup jelas tentang apa yang dipamerkan dalam pameran ini. Dan seperti juga saudara siapa, Zaini atau saudara Darmanji mencoba untuk mengungkapkan latar belakang atau latar belakang daripada seni lukis yang dipamerkan ini sejak dari Bersagi. Maka saya kira saya ingin mencoba juga sedikit, bukan dari sejarahnya seni lukis kita itu, tapi mau mencoba apa-apa yang ada atau apa-apa yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan pelukis kita yang pameran malam ini. Sebenarnya bagi saya sulit dari mana harus memulainya. Memang seperti kata saudara Darmaji tadi, begitu kita masuk dalam ruang pameran ini, karena kita biasa melihat lukisan-lukisan yang bentuknya yang berbingkai itu, di mana di ruang pameran ini lain sama sekali, itu ada terasa, kita merasakan sesuatu ketelemparan diri menghadapi karya-karya ini. Dari ketelemparan diri ini, tentu saja kita tidak akan saya sendiri tidak akan berhenti-henti bertanya, kenapa? Ada apa yang menyebabkan terjadinya hal-hal demikian? Tapi yang jelas, tentu saja dari bentuk-bentuk karya kawan-kawan tadi yang tidak biasa kita lihat sebelumnya atau tidak biasa dilakukan oleh para pelukis kita di Indonesia ini. Walaupun sebenarnya kita atau siapa saja yang biasa melihat reproduksi buku-buku itu tidak akan aneh, hanya kebanyakan pelukis yang jarang menyaksikan karya-karya itu secara langsung tetap akan menjadi suatu keanehan. Kalau berdasarkan itu, maka melihat poster di muka di mana ditemukakan bahwa ini adalah pameran seni rupa, jadi bukan seni lukis, maka itu pun satu problem. Barangkali juga bagi kita juga perlu dipikirkan apakah tiap-tiap jenis karya masing-masing kawan tadi akan digolongkan seperti yang sudah lalu itu, apa itu lukisan atau itu patung atau dan lain, atau barangkali juga bagi kawan-kawan tadi itu tidak penting soal bentuk. Sekiranya juga hal ini ada baiknya sikap seperti ini mendapat penjelasan sedikit dari para pelukisnya. Kemudian ada hal-hal yang lain yang saya lihat, yaitu unsur-unsur applied art. Pada karya-karya yang bentuknya lain dengan yang sekarang ini, memang unsur-unsur applied art itu ada. Soalnya sekarang sampai kemana pengaruh applied art dalam seni rupa atau seni lukis? Maksud saya begini, kita ambil contoh saja karya-karya Carter College misalnya, unsur-unsur poster, unsur-unsur ilustrasi itu banyak dalam karya-karya dia. Tapi oleh karena menurut pendapat saya pelukisnya kuat dalam bersikap dia sebagai seorang pelukis, maka unsur-unsur tadi hanyalah sebagai unsur saja, jadi tidak terpleset kepada poster atau ilustrasi. Ini saya ambil contoh untuk memudahkan bagi saya untuk mengatakan sampai kemana pengaruh applied art dalam karya-karya kawan-kawan tadi. Tapi juga barangkali masalah ini mungkin bagi kita, ya sebutlah saya sendiri, itu sangat menentukan dalam bersikap hal demikian. Tapi mungkin juga bagi saudara-saudara yang pameran malam ini, itu tidak penting apakah itu applied art, apa seni lukis, apa lukisan, apa itu patung. Barangkali juga ini perlu juga segera mendapat agak penjelasan dari para pelukisnya, atau barangkali saudara Senento barangkali bisa menjelaskannya. Jadi sekarang ini yang saya jadi yang saya ingin bicarakan hanya sekira lebih banyak bertanya pada saudara yang pameran itu soal yang saya sebut tadi. Sekira sekian saja. Saudara Gatot Kusumo. Diskusi ini tidak saja terbuka pada untuk pelukis, tapi juga untuk pelukis sutradara seperti saudara Gatot Kusumo. Saudara sekalian, saya itu dibesarkan dengan cerita Kancil Nyolong Timun misalnya ya. Saudara ada sebagian dengan TV dan komik, kemudian sebagian lagi TV, Hawaiian 5O dan kondom dan lain-lain. Jadi ini ada suatu suasana yang berbeda. Oleh karena itu, ya saya bicara kombinasi ini semuanya. Ya saya juga sekarang ada dengar ratu kondom macam-macam jadi satu, saudara. Jadi saya tidak akan analisa macam-macam. pada waktu saya masuk tadi dengar musik itu, saya bilang musik itu brengsek. Tetapi menarik. Pameran ini juga brengsek. Tapi menarik. Jadi kebrengsekan ini dari ketenangan-ketenangan yang sebelumnya, ya barangkali ketenangannya lagu Asmorondono dan lain-lain dulu ya, kena brang-brangnya pop art sekarang, ada yang gak seneng juga. Bukannya gak seneng dalam arti benci, kadang-kadang hati itu gak jenjem gitu, apa-apaan lagi gini nih ya. Juga kalau mendengarkan musik, kita gak bisa objektif. Musik itu kita seneng atau tidak. Musik sekarang ada yang saya seneng. Kalau seneng saya ikut goyang pinggul. Tapi kalau tidak seneng juga itu. Ini kalau saya dikurung dengan musik ini kira-kira setengah malam di satu kamar eksim kayak ini, misalnya. Nah menghadapi ini, saya belum mencoba mengurung diri saya dengan lukisan-lukisan atau seni rupa ini. Apakah saya akan eksim atau tidak? Tapi yang jelas, brengsek. Bagaimana tidak 11 orang, 11 ungkapan disuruh menilai dengan katakanlah emotional response. Ya katakan itu pura-puranya pakai bahasa asing gitu ya. Ini saya terus terang bingung. Menilai 2 orang, 1 orang sekarang juga bingung, apalagi 11 orang jadi 1. Jadi saya lihat ini ya kayak pasar malam dikit ini. Brengsek, ada senang, kadang-kadang ada lihat ini, apa-apaan ini. Saya melihat kadang-kadang seperti orang yang masih menilai, seperti menilai kancil nyolong timun. Tapi kadang-kadang juga seperti musik yang pop yang saya goyang pinggul itu tadi. Sebabnya ini 11 orang jadi 1. Jadi susah juga. Oleh karena itu juga saya lihat sebagai satu kesatuan. Tidak saya pisah-pisahkan. Dan andai kata saya boleh berlagak objektif dikit, perkara tadi dikatakan ini enggak baru nih. Mungkin Indonesia baru, tapi secara umum enggak. Sudah banyak yang mendahului. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya saya kira ini masing-masing yang melukis ini menjadi sebagian dari, ya katakanlah para remaja pada umumnya, mencari kedirian. Dan seperti pada suatu saat kita masing-masing berontak, mulai dari dilarang merokok, terus berlagak merokok di muka orang tua, terus marahilah, itu ada nantangnya. Ini juga pamerannya ada nantangnya nih. Ada. Nuh perkara yang ditantang ini menjawab atau tidak, ya tahu saya. Dan siapa yang merasa terumangsa ditantang, saya juga nggak tahu. Tapi ada ini menantang. Dan kadang-kadang ada sombongnya. Sombongnya itu seakan-akan ini yang paling baru. Ini obat mujarab kesenian Indonesia kontemporer, ditambahi kontemporer. Ini. Tapi bolehlah ya, bolehlah. Itu memang anak muda harus begitu. Jadi saya ngomong sebagai orang yang dibesarkan dengan cerita kancil nyolong timun ini ya. Bolehlah anak muda begitu. Tapi, pakai tapi. Sombong permulaan boleh, jangan terus-terusan. Ini yang jadi soal di situ. Jadi saudara sekalian, kalau saya katakan mencari kedirian, maka saya kira 11 orang ini termasuk apa ya, pelukis atau seniman yang pinggiran. Pinggiran, gimana enaknya nerangkan ini, nanti kalau saya nerangkan ini dikatakan intelektual nanti kan. Tapi itu ada yang dinamakan Karl Mannheim ya. Dalam perkembangan masyarakat itu ada selalu peripheral man. Orang yang di pinggiran, orang yang selalu mengembangkan perbendaharaan ataupun kebudayaan ataupun pikiran. Dan saya kira ini untuk Indonesia 11 orang ini termasuk the peripheral artist. Perkara berhasil tidak, saya pernah ngomong dengan beberapa orang. Yang berhasil itu yang tercatat. Dengan satu Van Gogh itu barangkali ribuan yang tidaknya mati jadi sampel. Gila. Ya, Van Gogh sendiri juga gila. Jadi orang pinggiran ini bisa gila. Ya, tapi kalau tidak gila, kadang-kadang tidak bisa jadi artis juga. Ada kegilaan itu kok. Artis ada gilanya dikit. Kadang-kadang banyak. Ya. Jadi bolehlah ini masukkan kategori gila, tapi gilanya orang mencari. Dengan demikian saudara sekalian, kalau saya harus menilai, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Ya. Saya cuma mengatakan brengsek. Ada yang senang, ada yang tidak. Senang itu yang menurut ukuran saya ya. Boleh dikatakan sentimen, enggak sentimen urusan orang lain itu. Saya senang atau tidak kan berhak. Ya pekara saya bilang enggak senang. Misalnya saya senang enggak mau beli kan ya hak saya. Misalnya. Atau saya senang enggak punya uang, siapa bisa maksa aku beli. Misalnya ini. Dengan demikian saudara sekalian, di dalam saya menilai ini, saya melihat sebagai satu gejala yang belum berhasil. Tetapi toh kalau hasil membawa kebrengsekan. Dan semoga ini perkembangan dilukis dengan ini agak ya agak digugah dari nina boboknya gitu ya. Agak rame dikit deh. Supaya ya seperti musik pop itu. Bahwa musik pop itu juga menghasilkan seorang Beatle yang ya komposisinya baik. Bagaimana caranya mengkomposisi, mainkan gitar itu akhirnya juga bagus juga. Itu adalah macam teknik. Tapi pada permulaan saya kira teknik memang nggak perlu. Tapi kalau dikembangkan, lama-lama teknik perlu juga. Ya nggak bisa, ndak. Main piano itu nggak bisa ngawur. Asal dicek piano bunyi, terus itu musik. Ya tidak. Ya. Beatle juga main gitar juga belajar. Saya kira juga artinya dalam hal ini, saya sering mengatakan juga bahwa modern art itu saya kira bukan awur-awuran. Meskipun itu impulse, tadi saya sedikit baca di katalog mengenai impulse. Ini kata impulse itu sekarang kata yang apa ya, yang sulit sebetulnya. Sumbernya impulse itu di mana? Kadang-kadang rasanya itu impulse itu di bawah udel itu. Kadang-kadang. Kalau di atas hati katanya intelektual nanti. Ya di mana tempatnya juga enggak jelas. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau memang saudara tadi dikatakan setia pada profesi dan lain-lain, saya ingin lihat 5 tahun lagi bagaimana perkembangan kawan-kawan ini, sampai kemana kemantapan dan kematangan yang pada saat ini masih di dalam suasana rame-rame brengsek mencari. Saya kira cukup sekian saudara sih. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum saya memberi kesempatan pada hadirin yang lain, saya ingin mencoba menyimpulkan beberapa pokok dari 5 pembicara tadi. Sudah pasti bahwa pameran ini menimbulkan semacam shock, dan shock itu bisa menimbulkan beberapa reaksi senang atau tidak senang, pendapat take it or leave it seperti yang tadi dikemukakan oleh saudara Gatot Kusumo. Dalam pembicaraan kelima saudara sebelumnya itu dikemukakan juga bahwa ada sesuatu yang baru, tapi barunya itu mungkin tidak seluruhnya baru, karena perkembangan semacam ini kita temukan juga di kebudayaan-kebudayaan lain. Sehingga saudara saya ini menanyakan apakah di mana sebetulnya tempat berpijak. Saya kira masalah ini menyangkut masalah kebudayaan kita pada umumnya. Artinya bentuk masyarakat, bentuk kebudayaan, dan bentuk ekspresi apa yang kita inginkan atau yang cocok bagi diri kita dewasa ini. Pernyataan-pernyataan yang dapat kita lihat dalam ruang pameran ini menurut saudara-saudara Maji itu erat sekali hubungannya dengan lingkungan. Itu dikatakan oleh saudara-saudara Maji dan juga saya kira oleh saudara Sanento. Erat sekali dengan lingkungan. Seolah-olah karya-karya ini agresif sekali, keluar dari frame, bahkan frame ditinggalkan, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat kita berpijak. Nah, sehingga masalah ini timbul, masalah kenyataan ini menimbulkan pertanyaan pada Saudara Nasar, apakah pernyataan ini ada hubungannya dengan applied art atau fine art. Tapi saya pikir untuk diskusi kita selanjutnya sebaiknya kita menghindarkan perdebatan mengenai istilah. Saya pikir dari beberapa kenyataan yang bisa kita sarikan dari kelima pembicara itu, hendaknya kita langsungkan diskusi ini. Pertama, apakah ada semacam estetika baru? Dan kalau baru itu bagaimana? Apakah beralasan karya-karya ini lahir di Indonesia? Dan kalau tidak beralasan, kenapa? Dan kalau beralasan, kenapa? Apakah ada kaitannya dengan lingkungan? Lingkungan itu lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang fisik semata-mata atau lingkungan yang spiritual juga? Saya pikir dengan mengemukakan untuk sementara tiga pertanyaan ini, maka saya undang saudara-saudara untuk turut berbicara. Sudah tidak sabaran untuk mengemukakan pendapat. Bagaimana saudara-saudara? Tadi soal apa yang di apa simpulkan tadi? Bahwa ada tiga pertanyaan. Estetika baru. Ada tiga. Dua. Apa yang menjadi kesimpulan dari pendapat-pendapat atau pendapat-pendapat yang disimpulkan oleh saudara Pransi tadi. Soalnya saya sendiri itu lebih cenderung untuk melihat seni atau untuk menilai seni itu dari segi penghayatan dan bukan dari segi pemikiran. Mungkin Pak Gatot lebih pintar dari saya untuk menganalisa seni itu. Jadi dalam hal ini saya mengemukakan bahwa saya akan kembali lagi kepada pendapat tadi bahwa memang hal ini tidak baru apa yang diungkapkan oleh saudara-saudara di sini. Saya kira memang sudah pernah dan sudah ada kalau kita melihat di dunia lain dari Indonesia, itu memang tidak baru. Memang ini hal ini baru, tapi di Indonesia. Ya. Jadi saya setuju dengan pendapat yang tadi yang mengatakan bahwa saudara-saudara sebagai orang-orang yang muda itu saya kira harus bisa bangga karena dalam hal ini lebih berani daripada yang tua-tua untuk mendobrak melahirkan karya-karya ini di Indonesia. Tapi kalau sampai kepada masalah bagaimana kelanjutannya, lalu bagaimana hubungannya dengan Indonesia, itu saya kira bentuk ini saya lebih cenderung untuk dibiarkan berkembang dulu, dibiarkan untuk hidup dulu. Apakah itu nanti bisa hidup di Indonesia dan apakah dari saudara-saudara yang menggarap atau seniman-seniman muda ini yang pameran sekarang itu merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kalian atau dengan lingkungan Indonesia, itu saya kira masih satu pertanyaan. Barangkali saudara sendiri juga masih mempertanyakan hal ini. Saya kira begitu, saudara Pranjiri. Saya lebih cenderung bahwa untuk membiarkan bentuk ini berkembang lebih dulu dan bukan akan dinilai lebih dulu. Ini saya lihat agak mulai kaku juga ini diskusi. Tapi sebelumnya saya memberi kesempatan pada pelukisnya untuk berbicara atau pada Saudara Sudarmaji dan Saudara Sananto yang tadi mengantar. Saya ingin mendengar pendapat dari pasti ya ada pendapat dari pelukis-pelukis atau seniman-seniman yang sebaya dengan saudara-saudara yang pameran yang mungkin mempunyai pendapat lain, saya persilakan. Sebetulnya saya sudah ingin sekali untuk bicara, sebab kita-kita yang muda ini memang sudah resah sekali tentang kejadian perkembangan dari seni rupa Indonesia. Pertama kali pada waktu saya melihat persiapan pameran ini, memang saya agak kaget juga karena merasa memang ada sesuatu yang baru yang mereka akan ungkapkan. Tapi setelah omong-omong dengan beberapa orang, pada saudara Muryato, saudara Hardi, dan segala macam, ada satu kesimpulan bahwa suara mereka ini adalah suatu suara kelompok. Saya tidak menemukan apakah misalnya saudara Ati, saudara Nani, ada suatu suara-suara sendiri yang ingin dia ucapkan dalam satu gaung seni rupa yang mereka katakan seni rupa baru Indonesia. Berbicara mengenai suatu yang baru, saya masih ingat ada semalam, 3 hari kemarin kita meramaikan Basar Ancol. Malam-malam kita bicara dengan beberapa teman dan juga kepada ada satu dari Mas Handoko dan juga beberapa teman Toto segala macam. Ada suatu kesimpulan bahwa di dalam pameran ini mungkin ada hubungannya dengan tanggapan Pak Pransi tadi, ada 3 poin tadi. Bagaimana sebetulnya masalah pop art yang sudah disinggung oleh Andy Warhol, bahwa dia membuat sesuatu yang apa itu produksi, karena memang ternyata mereka melihat bahwa proses dari pembeli untuk apa itu karya-karya seni sudah begitu cepatnya, sehingga dia perhitungkan bahwa seorang pembeli untuk menilai suatu karya itu adalah waktu yang bisa dikatakan proses dari penciptaan juga. Jadi ternyata memang perkembangan di Eropa atau di Amerika memang memperlihatkan bahwa soal waktu sudah penting sekali, sehingga karya-karya itu memang dibikinkan sesuai dengan kehendak dari masyarakatnya. Jadi misalnya bagaimana direproduksi dengan mudah sekali, dan juga karya-karya yang memang sesuai dengan kamar-kamar dari suatu apa itu bangunan-bangunan flat-flat yang memang tertentu tempatnya. Tapi di sini saya lihat ada sesuatu yang aneh. Kalau kita melihat bahwa mereka ingin mengungkapkan sesuatu yang baru di Indonesia, saya kira bukan itu maksud kami dari seniman muda melontarkan sesuatu yang baru. Kalau kita belajar bahwa sekarang kita hidup pada suatu zaman yang mutakhir, di mana sekaligus kita bisa melihat karya-karya Picasso atau kemarin yang lalu dalam 1 bulan, di tim bisa kita lihat pameran Amerika, pameran Perancis dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Kami melihat bahwa sebetulnya seniman muda di Indonesia tidak perlu ikut serta dalam karnaval-karnaval kesenian dunia dengan hanya membebek di belakangnya. Sebab si Kandinsky bilang bahwa seorang seniman yang jagoan itu adalah seperti terletak di dalam satu piramid, satu ujung piramid, yang mungkin hanya misalnya kalau Hardy seorang yang memang di ujung piramid, mungkin yang tahu mungkin hanya titik di bawah piramid itu sendiri, 2-3 orang yang bisa mengerti. Mungkin saya masih terlalu bodoh untuk tidak mengerti apa karya-karya mereka yang di sini. Tapi saya tidak menginginkan kalau kita bergerak di dalam suatu bidang kesenian begitu aja membebek terhadap perkembangan-perkembangan di dunia yang sebetulnya kita semua harus menyadari bahwa itu sebetulnya sudah kita harus bisa lihat sebelumnya. Jadi misalnya bagaimana sekarang seorang Picasso sudah meninggal, kemudian orang lari semua kepada dewa si Salvador Dali, atau kemudian bangsa-bangsa yang surrealis baru. Dan saya ingin sebetulnya ada suatu dialog yang lebih panjang kepada seniman-seniman ini semua yang 11 ini. Bagaimana misalnya Hardy mengatakan bahwa dia ini adalah suatu realisme baru, padahal sebetulnya sudah berapa puluh tahun yang lalu sudah ditinggalkan, tahun 28-30. Mereka sudah sekarang ini lebih mengungkapkan kepada suatu yang realisme yang dilebih-lebihkan. Jadi bukan yang baru lagi, tapi karena baru mungkin sudah kuno, jadi mereka sekarang dilebih-lebihkan. Demikian juga misalnya dengan tadi disinggung mengenai penggunaan materi, kemungkinan baru di dalam arti fisik adalah keberanian mereka mengungkapkan suatu penggunaan materi-materi baru seperti kaca, plastik, atau seperti Jamie bilang bahwa dia mungkin dengan mempergunakan apa itu kemampuan dari orang-orang lain yang bisa kita pakai, itu adalah suatu pertanda bahwa itu memang hal yang baru. Saya ingin nanti ada jawaban dari kesebelasan orang ini masing-masing, pandangan mereka masing-masing sebetulnya terhadap kesenian dunia. Jadi saya kira kuno lah kita kalau bilang bahwa sekarang itu Indonesia baru atau seni Indonesia segala macam, sebab masa kini adalah masa yang universal. Jadi kalau kita masih berbincang tentang apa seni Indonesia atau apa itu yang baru lagi, itu sebetulnya sudah bukan masa lagi. Tapi saya ingin lebih kepada suatu, tadi seperti Pak Gadot bilang, hakikat di dalam arti penciptaan sendiri, yaitu bukan hanya keterlibatan sosial yang Saudara Hardi bilang. Misalnya saya lebih condong kalau Saudara Hardi sekarang bekerja di Tempo untuk menjadi seorang ahli apa cover, atau misalnya itu saya kira akan lebih berhasil. Atau demikian juga misalnya Saudara Harsono, dia mungkin akan lebih berhasil kalau menjadi seorang desainer, karena memang tepat itu suatu ruang yang rapi. Tapi gaung yang akan diinginkan mereka untuk sebagai suatu generasi muda, suatu ya mereka sebutkan seniman muda tadi, adalah suatu lingkup yang masih jauh. Jadi memang benar tadi Mas Salim bilang bahwa kita bukan peramal-peramal apakah mereka nanti akan bisa apa itu lestari untuk tetap berkarya. Tapi saya sendiri sebagai rekan dari seniman muda prihatin, sebab di satu pihak mereka berani dengan keberanian kemudaan itu adalah mengungkapkan sesuatu yang baru, tapi di lain pihak tidak terlalu berpikir jauh apakah ini hanya sekedar suatu ledakan atau katakan tadi shock yang hanya kejut-kejut impuls gitu. Apakah mereka ingin hanya membuat suatu jalan baru terus orang lain disuruh bahwa ini adalah yang baru, padahal sebetulnya kalau di perkembangan dunia ini sudah kuno. Jadi beberapa pertanyaan, mungkin saya agak terlalu banyak yang kiri kanan. Mungkin nanti setelah ada jawaban bisa akan lebih baik berdialog lagi. Terima kasih. Tadi Saudara Nasar mengatakan bahwa ya pameran ini kalau kita lihat karya-karyanya tidak terlalu asing kalau kita sering melihat reproduksi. Dan Saudara reproduksi dari seni rupa yang berkembang di Eropa Barat atau di Amerika. Dan Saudara Sulebar sebutnya lebih tegas tuduhannya dengan membeo pada Kandinsky yang mengatakan bahwa pelukis-pelukis ini atau karya seniman-seniman yang berpameran di sini turut dalam karnaval seni rupa dunia. Saya kira Saudara Hardi, Saudara Jamie, dan Saudara Sip Ati sudah tidak sabaran lagi untuk memberikan reaksi. Saya persilakan Saudara Ati dulu, kemudian Jamie dan Hardi. Hanya satu jawabannya, kita semua harus ikut dalam karnaval dunia. Itu saja. Kepada yang lain, barangkali kawan-kawan bisa lebih menerangkan yang jelas. Terima kasih. Jim. Saya ingin menjawab beberapa hal, artinya mungkin yang ramai menjadi pertanyaan. Artinya bahwa beberapa hal berbicara tentang masalah keindonesiaan, kemudian juga lebar berbicara tentang nasib seni lukis Indonesia dan sebagainya. Saya kira suatu hal yang pokok adalah kita harus meninggalkan suatu penyakit yang ada di dalam kesenian kita, yaitu sejenis nabi semacam itu. Selalu bahwa di dalam kesenian itu diukur-ukur dengan suatu yang budaya, kemudian baik terhadap ini, baik terhadap itu, kemudian berguna terhadap ini, kemudian bertanggung jawab terhadap kultur dan sebagainya. Saya kira kalau nabi itu dapat wahyu, asal kita cukup introspeksi, saya kira ya seringkali kita sampai pada kesimpulan bahwa kita ini orang biasa, bukan nabi semacam itu. Jadi apa yang kita perbuat adalah ya didasari suatu keyakinan yang kita punyai bahwa itu kemudian berguna atau tidak, seperti yang dilontarkan oleh Pak Gatot bahwa mungkin kita orang pinggiran itu pun risikonya bisa menjadi gila, itu suatu yang tetap spekulasi. Jadi saya kira di dalam karya-karya kita kita menyampaikan suatu pendapat yang toh masih spekulasi, dan saya kira semua setuju dengan menanti perkembangan. Saya kira itu satu hal yang paling baik. Dan masalah baru, artinya yang tadi dilontarkan dan juga dipertanyakan oleh Pak Nasar, apakah perbedaan antara seni lukis dan seni patung, saya kira pembicaraan di antara kami 11 orang ini, satu hal yang menarik bagi kami adalah keterpisahan, menyatunya keterpisahan antara sejumlah ungkapan-ungkapan yang sudah terbatas menjadi golongan-golongan. Itu salah satu segi. Apakah ini baru atau tidak di dalam dunia kesenian atau di dalam dunia kesenian kita ataupun apa, itu tidak perlu kita nilai. Sudah pasti bahwa pendapat ini sudah pernah ada, apa di Amerika, apa di Eropa, atau di hal-hal yang lain. Tapi kami melihat urgensinya. Artinya bahwa di dalam kesenian kita, apa yang kami rasakan itu sejumlah dogma-dogma atau ikatan-ikatan yang telah, menurut pendapat kami, atau ini mungkin suatu jenis kesombongan yang diajukan oleh Pak Gatot, mengikat atau sudah membuat kita menjadi takut untuk berkarya. Kalau kita mau berkarya atau katakan mau mengajukan pendapat di dalam berkarya, itu yang dipertanyakan apakah kita berbakat, kemudian apakah kita cukup punya wahyu. Lalu untuk berbicara itu harus belajar 10 tahun kemudian baru bicara. Misalnya di dalam kondisi sekarang saya ingin bicara, lalu untuk belajar bicara aja saya harus membutuhkan waktu 15 tahun. Ya tentunya apa yang ingin saya bicarakan sekarang ya sudah mati mungkin. Saya kira itu. Dan dalam hal itu juga saya ingin mengajukan pendapat mengenai yang apa yang dikatakan oleh Pak Gatot, impuls. Ya kita tidak terlampau perlu memperdebatkan masalah itu seperti apa yang kata Pak Peransi dalam hal itu. Tetapi bahwa di dalam karya-karya kita, artinya bahwa sebagian besar tidak menuntut suatu atau tidak mempermasalahkan masalah artistik, atau sebagian besar dari kami hampir semua menghindarkan masalah ini. Nah ini mungkin sejenis menantang yang seperti dikatakan Pak Gatot itu. Menantang dalam arti kesenian tentunya. Saya tidak menantang berkelahi siapa-siapa, atau tantangan ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Bahwa apabila impuls itu menunjukkan suatu atau mempunyai suatu keinginan, kita batasi saja suatu keinginan, apakah di bawah udel, apakah di bawah dua titik di bawah selangkang, itu tidak menjadi soal. Bahwa apabila kita ingin mengucapkan sesuatu, apa yang kita perlakukan itu ditentukan juga oleh kadar keinginan bicara itu. Misalnya apabila saya ingin berbicara seperti demikian sekarang, ya tentunya saya harus mempunyai suatu struktur bicara, kemudian saya mempunyai struktur atau susunan logikanya dan segala macam itu. Tapi pada suatu kali apabila ada sejenis perasaan yang saya kira tidak perlu melalui suatu struktur, walaupun ini tidak menjadi pokok dari karya-karya kita, tapi misalnya perasaan benci atau perasaan tidak suka, itu saya kira tidak perlu diucapkan dengan suatu struktur atau dengan segala macam cara yang sophisticated, tapi ya mungkin pada suatu kali dengan memukul atau di dalam ruangan ini kemudian memecahkan kaca jendela, saya kira toh itu sudah menunjukkan suatu sikap. Saya kira itu, walaupun itu tidak akan kami lakukan, dan itu yang kami katakan kami lakukan melalui sesuatu bentuk karya seni. Dan saya kira itu ironinya, suatu yang artistik itu selalu menggugah perasaan-perasaan yang menyenangkan, yang indah, lalu merayu dan sebagainya itu. Ya kalau kita harus, misalnya saya tidak suka pada seseorang, ya tentunya tidak akan saya rayu, tapi ya mungkin saya maki mungkin sejenis itu. Sekian aja saya kira. Ardi, saya sangat tertarik sekali dan terima kasih terhadap pendapat-pendapat dari senior-senior pelukis kita dan juga dari kalangan orang muda yang sebaya dengan kita, Saudara Sulipar Sukarman tadi. Kenapa? Secara pribadi saya tidak bisa mewakili untuk seluruh teman kesebelasan ini. Namun ada mungkin juga ada beberapa kesamaan pendapat dengan rekan-rekan kita yang sedang rekan-rekan kami yang sedang pameran ini. Sebaiknya tentang tuduhan-tuduhan bahwa kami ada kesamaan dengan Barat, dengan ini yang sudah pernah dilihat di reproduksi, itu saya pikir bukan terjadi saja pada kita, tapi pelukis-pelukis masa lalu kita sudah basah kuyup mengalami hal itu semenjak Raden Saleh habis-habisan terjerumus pada Delacroix misalkan, atau lebih jauh lagi Avandi melilit-lilit garis seperti Van Gogh, itu pun bukan barang hal yang baru lagi. Kemudian karya-karya Saudara Nasar misalkan seperti Wasili Kandinsky beberapa, atau Sri Hadi seperti Makrutko dan lain-lainnya, ini pun juga terjadi dalam seni patung misalkan Rita Widakdo seperti siapa, Pevsner, Nomgabu, Brankusi, Darta, Grigus Darta, dan macam-macam. Kenapa begitu sampai di sini kita mempertanyakan lagi atau mengadili atau memberikan pendapat bahwa ini suatu hal yang baru, yang suatu hal yang sudah lama dikerjakan oleh si Marcel Duchamp, kaum dada, kaum pop art, dan lain-lain sebagainya. Hal itu terus terang saya sebagai pelukis yang memamerkan karya ini saya akui. Namun saya merasa lebih bangga dicap demikian daripada kita saya dicap sebagai orang yang terlalu kuno. Saya masih menggarap impresionisme. Kemudian saya melukis yang bisa dikatakan ekspresionis seperti yang banyak dikerjakan oleh rekan-rekan dari bengkel lukis Jakarta. Bukan kami menidakkan tonggak-tonggak yang telah menancapkan, yang telah tertancap di Indonesia terhadap seni lukis, sebagai contoh semenjak dari Raden Saleh menancapkan tonggak romantisisme misalkan, atau pada Saudara Avandi ekspresionisme, kemudian Saudara Jaini, kemudian Saudara Nasar dan lain-lain sebagainya. Mereka telah punya andil dalam seni lukis Indonesia. Kemudian apa yang kita andilkan pada ini? Apakah kita akan berlena-lena mengnasarkan diri kemudian mengaku sebagai pelukis padahal Pak Nasar jelas sudah menancapkan tonggak di sini? Atau kita masih menepuk dada sebagai pelukis karena lukisan kita mirip Avandi? Atau kita masih bangga pelukis karena lukisan kita mirip dengan Sadali misalkan? Jelas tidak. Bagi saya, harga diri dan identitas yang saya kejar. Mungkin saya sebagai orang daerah dari Jogja akan tidak akan berani datang ke Jakarta sini dan malu dengan Pak Zaini, dengan Pak Nasar segala, kalau lukisan saya masih mirip dengan beliau-beliau. Saya lebih senang lukisan saya nyeleneh atau macam-macam dangkal semacam seperti kaum pop art, kaum dada, kaum ini, terserah. Tapi jelas karya-karya ini bagi orang yang tidak menutup mata, jelas karya baru bagi Indonesia. Dan sudah kami jelaskan bahwa ini seni rupa baru Indonesia. Kalau soal pengaruh, jelas kami akui bahwa, dan seperti Saudara Sulibar tadi mengatakan bahwa kebudayaan kita bukan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan ini, tapi sudah menjadi suatu kebudayaan universal. Dunia kita sudah menyatu, itu terang-terangan aja. Artinya Muhammad Ali main di Singapura, kita juga bisa lihat di sini melalui TV. Jadi kalau pelukis-pelukis muda masih merasakan menyebut dirinya pelukis dengan melukis model kuno, mbahnya kuno, itu saya pikir lebih tragis lagi. Bagaimana dia akan menatap zaman? Bagaimana dia akan berani menepuk dada bahwa dia sebagai pelukis? Saya pikir itu fatal. Namun berbagai komentar tadi sangatlah kami hargai karena akan membuat cambuk dan membuat introspeksi diri kita untuk lebih maju, dan saya pikir untuk sementara demikian. Dan satu pesan lagi, apakah kondom-kondom yang tertempel itu misalkan dari Amerika, jelas ini sudah disahkan Indonesia segala macam-macam. Apakah yang tampak kalau orang berciuman itu hanya orang Amerika saja? Atau kalau Saudara Muniardi menempel lawang pintu ini, itu milik Amerika? Atau Saudara Muniardi menempel boneka itu Amerika? Siti Hati-Hati memasukkan unsur kaca dalam ruang ini Amerika juga? Atau Saudara Jimmy melangkupkan tempat tidur ini, kemudian orang disuntik matanya, itu Indonesia atau Amerika? Ini saya pikir bagi orang yang masih menggunakan akal sehat akan cukup mengakui bahwa kami yang hadir ini jelas pembaru untuk saat ini dari seni lukis yang sudah mandek. Dan siapa lagi kalau bukan kita orang muda yang mengadakan pembaruan, itu saja. Kalau dapat saya simpulkan, dapat bisa atau tidak kalau disimpul begini ya, bahwa statement dari Saudara Jamie itu sangat sangat menarik dan saya kira tepat mengenai sasaran problematiknya. Kalau pelukis-pelukis katakanlah yang senior itu masih berkecimpung dalam alam pikiran yang masih berkaitan dengan nilai-nilai tinggi, mulia dan sebagainya, maka kita melihat bahwa dasar daripada karya-karya ini adalah semacam sikap anti-kultur. Tadi Saudara Jamie mengemukakan anti-struktur dan suatu kecenderungan untuk memberi bentuk pada impuls-impuls yang paling agresif dalam diri manusia. Jadi karya-karya yang kita lihat di sini seolah-olah semacam sublimasi daripada impuls-impuls tadi. Yang saya maksud dengan sublimasi adalah begini, bahwa misalnya kalau seorang yang cenderung untuk membunuh, tapi masyarakat menekan dia membunuh, ya maka dia akan mencari pekerjaan menjadi tukang jaga. Ya, jadi kecenderungan agresivitasnya itu disublimasikan melalui suatu pekerjaan yang dapat diterima oleh masyarakat. Apakah karya-karya ini, saya kemukakan suatu pertanyaan dan mungkin bisa kita bicarakan, sebab ini saya pikir suatu masalah yang sangat fundamental yang dilemparkan oleh dan melekat pada karya-karya yang kita lihat di ruangan ini. Saudara Jenny, apakah saya bisa rumuskan begitu, bahwa ada semacam anti-kultur, anti-struktur dan semacam sublimasi dari impuls-impuls yang mungkin paling agresif dalam diri manusia? Ada, dapat disimpulkan begitu. Mungkin saudara-saudara lain, saudara-saudara Sorento dan saudara-saudara Maji bisa menanggapi ini. Kalau saya harus menanggapi yang terakhir itu, saya takut masalahnya akan terlalu luas. Sebab kalau dikatakan di sini ada impuls-impuls yang anti kultur, kita lalu mempersoalkan apa yang kita anggap sebagai kultur. Atau lebih jauh, kita bisa mempertanyakan apakah kultur yang berkembang hingga sekarang, di mana selalu berlangsung dengan tekanan, dengan penindasan terhadap insting manusia, terhadap potensi-potensi manusia, ini kita harus apakah ini yang kita anggap sebagai suatu kultur? Ataukah kita bisa melihat lebih jauh kepada suatu pandangan yang barangkali terlalu utopis mengenai kebudayaan manusia? Apakah mungkin kita bisa berpikir atau barangkali melamun tentang suatu kultur baru di mana manusia lebih merdeka? Masalahnya lalu menjadi suatu kita membawa diri kepada kritik kebudayaan yang sekarang saya rasa ini sedang hangat di dunia sekarang, dan saya takut untuk membahas ini menjadi terlalu luas masalahnya daripada ini. Tapi ini barangkali satu hal yang menarik untuk kita bicarakan di dalam rangka membicarakan seni-seni sekarang. Ya, untuk ini usul saya, barangkali pada lain kesempatan ada suatu acara-acara untuk mendiskusikan seni modern ini dengan tidak usah terbatas di Indonesia, dalam hubungan dengan kebudayaan manusia dilihat dari macam-macam aspek. Barangkali itu akan lebih menarik daripada kita membahas ini dalam suatu kesempatan yang lebih kecil ini. itu barangkali satu hal yang bisa saya kemukakan barangkali itu. Yang lain. Di antara yang banyak, saya lebih cenderung bahwa memang beberapa karya ini menunjukkan sebagai manifestasi atau sebagai suatu pemurnian atau istilah yang digunakan saudara Peransi, ini memang suatu bentuk sublimasi daripada ya barangkali insting-insting atau impuls-impuls yang sangat fundamental yang barangkali bersangkut paut dengan kodrat manusia, akan tetapi karena kode-kode etik kemasyarakatan, kode etik yang lain-lain, apalagi yang menyangkut hukum, menyangkut HAM, KAMNAS dan sebagainya, sehingga seseorang atau banyak orang memang terpaksa untuk menindasnya ya, atau melampiaskan di dalam bentuk-bentuk yang lain yang lebih halus yang memang masih diperkenankan. Sebagai contoh, misalnya saja, salah atau tidak, tapi inilah yang saya tangkap, bahwa jika saudara Jimmy menghasilkan suatu karya-karya yang penuh dengan gembok-gembok yang terkunci rapat, barangkali ini juga merupakan suatu manifestasi daripada pengalamannya yang entah takut mungkin kepada dosennya, entah mungkin takut kepada tetangganya, takut kepada yang lain-lain, sehingga terpaksa dia mengunci rapat-rapat apa yang sesungguhnya ia ingin bicarakan. Tetapi memang di bidang kesenian hal ini sangat umum di mana-mana. Sebagian seseorang yang bisa melampiaskannya secara lebih terang, sebagian yang lain memang terpaksa dengan menggunakan bahasa-bahasa lambang. Jadi ada hal-hal memang yang dapat kita tangkap dan menunjukkan, seperti juga karya Nani Mirna misalnya aja, bahwa itu merupakan sublimasi yang bagaimanapun juga karena ini di dalam lingkup kesenirupaan dapat juga kita tangkap sebagai manifestasi sublimasi yang artistik. Tetapi kalau kesimpulan itu sampai kepada suatu anti kultur atau anti yang lain-lain ini, saya kira ini terlalu jauh dan barangkali sang kreator sendiri tidak sejauh itu. Oleh karena apa? Oleh karena manifestasi daripada kekaryanya ini sesungguhnya sudah merupakan kultur. Terima kasih. Saya melihat saudari Tuti Nur Hadi sibuk berbincang-bincang dan saya tahu bahwa saudara Tuti itu mempunyai pendapat yang yang saya kira cukup keras. Saya persilakan saudara Tuti. Diskusi ini tidak terbuka untuk penyair, untuk psikolog, untuk siapa saja. Silakan. Kalau suaranya cukup keras bisa dari situ. Saudara-saudara, saya tidak diberi kesempatan untuk berpikir dulu sebelum bicara. Tapi saya kira tidak apa-apa, sebab saya pikir saudara-saudara pelukis-pelukis ini juga tidak berpikir dulu sebelum melukis ini semua. Sebetulnya datang ke sini dan melihat itu sudah cukup untuk kemudian memberi suatu kesan. Tapi salahnya dibuat suatu katalog. Dan pada katalogus itu ada beberapa catatan-catatan, ada tulisan-tulisan yang saya kira mesti dipertanggungjawabkan sebab sudah terlanjur hitam di atas putih. Jadi kita bisa menanggapi dari beberapa segi. Kita bisa menanggapi misalnya kita jalan-jalan di sini lalu sampai pada suatu kesimpulan, ah ini kenakalan anak-anak apa yang kita lihat di sini. Saya bicara begitu karena saudara Pransi mengatakan saya cukup keras, jadi saya terpaksa menyesuaikan dengan ramalan saudara Pransi ini. Kenakalan anak-anak mungkin lebih baik disebut kenakalan remaja. Tapi ya, kalau kita tanyakan mengapa anak-anak, karena anak belum mempunyai identitas. Nah, itu sudah disebutkan, ada krisis identitas. Jadi tidak perlu disebutkan lagi, juga tidak asing lagi, artinya sudah basi. Pokoknya pernah saya singgung, saya sentuh sekarang ini soal identitas. Tapi kalau kita secara lain menanggapi, artinya berdasarkan tulisan-tulisan yang ada dalam katalogus, saya lihat di situ ada kecenderungan untuk mengarahkan diri pada benda-benda, pada hal-hal yang konkret. Ada beberapa yang menanggapi sikap ini sebagai sikap yang realistis. Itu patut dipuji, realisme. Tapi bisa ditinjau juga kemungkinan lain. Kalau kita sampai tertarik pada hal-hal yang konkret, itu suatu gejala apa? Apa itu? Benda itu konkret. Manusia itu, apakah ia benda juga? Bukan. Kalau mengikuti kuliah tentang filsafat tentang manusia, ini bicara filsafat, manusia itu bukan benda, tapi manusia itu subjek, artinya sadar tentang dirinya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia itu bukan benda, tapi tiba-tiba dia itu begitu terpesona dan terpukau oleh benda. Nah, ini seakan-akan dia iri hati terhadap kepadatan benda ini. Apakah ini juga menyatakan bahwa ia sendiri tidak memiliki kepadatan dan kemampatan benda ini, dan oleh karena itu dia iri terhadap benda, terpukau oleh benda, terpesona oleh benda, dan akhirnya nanti dikalahkan dan lenyap oleh benda? Saya hanya memberi beberapa gagasan untuk difikirkan, kalau sempat berpikir ya, antara melukis itu ya. Jadi hanya ini saja. Saya kira cukup untuk sementara, nanti kalau ada timbul ide-ide lain, boleh saya kemukakan. Tapi sebentar sebelumnya, kembali ke tempat, waktu pembukaan itu saudara Tuti menyatakan suatu kesan pada saya. Kita mendengar musik di sini dan kita melihat benda-benda ini. Kemudian saudara Tuti Frans Haryadi menanyakan, musiknya bagaimana? Oh, saya senang. Lalu benda-benda ini bagaimana? Wah, bagaimana ya? Nah, itu coba bisa diuraikan sedikit. Jadi rupanya saudara Prans itu ingin memancing reaksi lebih banyak lagi dari saya. Begini saja, daripada saya dipancing oleh saudara Pransi, saya memancing saudara Pransi. Saya ditugaskan untuk menjadi moderator di sini, jadi maksud saya begini. Kalau dikatakan bahwa ini semuanya adalah pelepasan dari insting-insting atau sublimasi, ya, sublimasi itu apa yang disublimasikan? Sublimasi itu suatu istilah psikologis atau psikoanalitis dari Freud. Dan kalau kita bicara sublimasi, logisnya kita menanyakan apa yang disublimasikan. Ada suatu tenaga yang berubah bentuk menjadi tenaga lain, disalurkan menjadi sesuatu yang bisa lebih diterima. Tapi yang disalurkan, yang disublimasikan, ini menurut Freud ya, itu ialah libido. Mesti apa, masih mesti dijelaskan libido itu apa. Jadi sublimasi itu ialah penyaluran dalam bentuk yang dapat diterima dari impuls seks. Dan itu pun saya kira itu persoalan remaja juga. Sebenarnya tidak banyak berguna saya bicara, karena saya hanya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan jawabnya terletak pada saudara sendiri. Tadi mungkin saya terlalu negatif mengemukakan hal-hal. Kalau saya berusaha untuk mencari yang positif, agak susah. Jadi pokoknya saudara berani mencari yang baru, yang orisinil, atau dikira baru. Yang saya ingin persoalkan, apakah dalam pencarian seorang anak yang nakal itu dia mau diselentik atau tidak? Kalau tidak mau oleh orang lain, baiklah oleh kehidupan sendiri. Dan biasanya itu lebih keras datangnya. Jadi terserah saudara tahan yang mana, mau yang mana. Sekian saja. Saya kira saya tidak bersalah ya untuk mengundang Saudara Tutia Nurhadi untuk bicara. Saya kira apa yang dilemparkan dalam forum ini cukup banyak masalahnya, dan tapi saling berkaitan. Saya kira masih ada reaksi-reaksi terhadap apa yang dikemukakan oleh Saudara Jamie dan Saudara Tuti tadi. Saya pikir ada semacam ada dua kutub yang boleh dikatakan bertentangan. Bagaimana? Saya undang forum sekarang untuk. Bagaimana sudah di mana? Ya. Hai, saudara Imanuel, silakan. Mungkin dari pelukis-pelukis muda, pelukis-pelukis atau sinias-sinias muda, John Teranggi mungkin. Bagaimana bos? Barangkali saya ingin bertanya saja. Apa yang telah dikatakan tadi oleh Saudara Tuti merupakan kenakalan remaja katanya. Tapi saya melihat ada kedewasaan juga. Artinya bukan saja kenakalan yang umumnya remaja-remaja miliki, tapi ada kedewasaan yang masih tersembunyi. Ini yang ingin saya tanyakan adalah kedewasaan yang masih tersembunyi itu sendiri. Yaitu saya melihat di sini karya-karya ini ada yang mengundang kegelisahan saya, tapi ada juga yang mengundang ya kegembiraan saya untuk melihat dan menerima karya-karya ini. Beberapa hal saya merasa ada beberapa yang menggelisahkan atau satu pernyataan-pernyataan yang negatif atau perasaan-perasaan yang takut karena yang jelek-jelek dan sebagainya dan sebagainya, umpamanya yang telah dicontohkan oleh Saudara Darmaji tadi tentang lukis karya dari Saudara Jimmy, di mana yang ditafsirkan mungkin ketakutan-ketakutan karena ketidakbebasan dan sebagainya. Ini yang kalau boleh saya golongkan hal-hal yang negatif. Tapi ingin saya pertanyakan adalah di samping hal yang negatif dalam kehidupan ini, tentu ada yang positif. Dan ini yang saya anggap merupakan satu kedewasaan yang tersembunyi tadi. Ya, saya ingin mendapatkan satu jawaban kalau bisa dari setiap pelukis yang memamerkan karya-karya ini. Terus bagaimana penggarapan atau paling sedikit kita dapat melihat ada hal-hal yang negatif di mana kita harus mengkikis atau tidak menyetujui. Ada hal-hal yang positif di mana kita juga tentram melihatnya, senang kita melihatnya, simpatik dia kita menemui kita, di mana ada satu keseimbangan, dan keseimbangan itu merupakan satu paling tidak bisa dilihat secara utuh, secara jelas. Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin dari pelukis-pelukis lain yang tadi belum berbicara ingin mengemukakan pendapatnya dan menanggapi Saudara Mustika dan menanggapi apa yang dikemukakan oleh Saudara Tuti Nur Hadi tadi. Banyong, sudah banyong. Tadi sudah disinggung oleh Ibu, siapa itu? Ibu Tuti ya, bahwa tentang kenakalan-kenakalan remaja. Sama Saudara Hati, dia mengatakan bahwa bagaimana dengan kenakalan orang tua kita. Yang saya maksud di sini dalam memberikan dogma-dogma seni lukis atau kesenian, bahwa lebih mensugesti bahwa seni itu mempunyai dogma-dogma yang sudah jelas, sehingga kalau lepas daripada ini satu tanggapan yang mungkin agak sembrono, kalau lepas daripada dogma itu maka akan timbul satu prasangka yang betul-betul yang tidak menerima. Saya rasa misalkan saya menilai dari para senior kita dari Jogja maupun Bandung ataupun Jakarta, bahwa saya sudah agak kecewa atau bagaimana menanggapi perkembangan di sini. Mereka itu berkarya atau menghasilkan karya yang sudah merupakan satu putaran-putaran yang tidak melanjut lagi. Jadi kegelisahan ini saya kira di samping kita menyatakan ekspresi kita, jelas dapat benturan-benturan bahwa kaum senior kita telah mengalami satu putaran yang sudah menjadi satu lingkaran setan aja. Misalkan